بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dan sekarang kita akan mulai latihan kita ya mengi'rab kalimat ya mengi'rab kata demi kata yang terdapat dalam kalimat. Silakan untuk buka ya lembar pertama ya dari latihan pertama mengi'rab kata ya. Latihan pertama ini ya kita akan mengi'rab kalimat ya yang berupa al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah yang susunannya al-mubtada'u wal khabaru ya, al-mubtada'u wal khabaru yang tersusun dari mubtada dan khabar. Nanti kita mulai latihan dari yang ringkas-ringkas dulu saja ya. Ya, insyaallah dengan mulai dari latihan yang ringkas itu insyaallah akan memberi motivasi bagi para pelajar pemula ya untuk lebih tertarik ya, lebih semangat untuk meneruskan pelajaran ya. Biasanya kan kalau orang yang baru belajar itu kan lebih bagusnya itu diberi materi-materi yang mudah ya, supaya dia nanti apa namanya tertarik ya, tertarik untuk terus belajar ya, karena merasa bisa nanti akan tertarik untuk terus belajar. Beda halnya kalau dari awal kita sudah kasih pembahasan yang susah ya, biasanya akan malas ya untuk meneruskan pelajaran. Jadi di sini kita mulai dari yang ringkas-ringkas dulu ya, insyaallah pelan-pelan nanti bertahap mulai kita tambah pola-pola kalimatnya menjadi yang lebih panjang ya. Atau melihat latihan ya pertama, kemudian kalimat yang pertama di situ ya, al-waladu salihun, antum kasih harokat ya, antum coret-coret kasih harokat, antum terjemahkan ya, al-waladu salihun. Al-waladu i'rabnya ya, mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun ya. Al-waladu ya di situ kedudukannya sebagai mubtada ya, sebagai mubtada sehingga dia termasuk isim yang marfu'un ya, mubtada kan termasuk isim yang marfu' ya, mubtada termasuk kelompok isim yang marfu' ya, selain mubtada apa lagi yang termasuk kelompok isim yang marfu' ya, sekalian kita murojaah ya, ya fa'il ya enggak, fa'il atau abis mutab mutar itu khobar gitu kan, khobar termasuk isim yang marfu, kemudian fa'il, naibul fa'il ya kan, isim kana, khobar inna, dan at-tawabi ya, ya isim-isim yang mengikuti isim yang marfu ya, seperti misalnya na'at sifat untuk isim yang marfu ya, ataf kepada isim yang marfu, badal ya, untuk isim yang marfu, dan taukid untuk isim yang marfu. Jadi ya di sini mubtadaun marfuun ya, mubtada dan dia termasuk isim yang marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, dan alamat rafa'nya dhamma. Jadi isim yang marfu memiliki alamat rafa', adapun isim yang mansub memiliki alamat nasab, dan isim yang majrur memiliki alamat jar. Dan di sini kita katakan alamat rafa'nya adalah dhammatun. Kenapa? Di sini kita katakan alamat rafa'nya dhammah. Ya, padahal kan alamat rafa' enggak hanya dhammah. Ya kan? Ada waw. Ada apa lagi? Ya dhammah, waw, kemudian ada juga dhammah muqaddarah. Ya kan? Ya kenapa kita kasih yang dhammah. Ya ada alif ya kan. Ya isim musanna kan alif ya. Alamat rafa'nya. Kenapa kita kasih yang alamat rafa'nya sini dhammah? Ya, ya jadi bisa kita tambahkan sebenarnya di depannya li'annahu ismun mufradun ya. Karena dia adalah isim mufrad ya. Al-waladu isim mufrad. Bentuk musannanya apa? Al-waladani atau al-waladaini. Sedangkan jamaknya ya auladun ya, auladun, jamak taksir. Ya, karena dia tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak jamak muzakkar salim. Ya, karena untuk isim mufrad ya untuk bisa dijadikan jamak muzakkar salim harus terpenuhi syarat apa? Yang pertama dia nama nama laki-laki ya, nama orang yang nama orang laki-laki. Ya. Tapi yang akhirnya bukan tak tak marbutoh. Kemudian yang kedua sifat untuk sesuatu yang berakal. Ya. Ini karena dia tidak memenuhi syarat maka ya ya kita katakan saja dia jamaknya itu jamak jamak taksir ya auladun. Dan kalau kita sudah semakin banyak mutolah kita juga otomatis tahu bahwasannya jamak dari waladun adalah auladun. Itu ya. Jadi i'rabnya sebenarnya bisa kita panjangin lagi ya. Mubtada'un al-waladu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufradun ya. Al-waladu berkedudukan sebagai mubtada ya sehingga dia termasuk isim yang marfu'. Alamat rafa'nya dengan dhammah karena dia isim isim mufrad. Kemudian salihun ya salihun salih itu kedudukannya khabarul mubtada'i ya khabar mubtada ya khabar dari mubtada al-waladu dan dia itu marfu'un ya khabar itu kan termasuk kelompok isim yang marfu' ya wa alamatu raf'ihi dhammatun alamat rafa'nya juga dhammah kenapa ya li'annahu ismun ismun mufradun ya li'annahu ismun ismun mufradun ya kemudian di sini contoh ya i'rab lagi ya. Al madrasatu ba'idatun. Ya. Al madrasatu ba'idatun. Sekolah itu jauh. Ya. Al madrasatu juga sama i'rabnya mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufradun. Ba'idatun khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufradun ya. Ya insyaallah masih mudah ya masih mudah sekarang untuk coba kerjakan latihannya untuk kerjakan latihannya ya jawabannya sama dan kalau bisa antum ketika mi'rabnya dengan suara yang keras ya seperti yang tadi saya contohkan ya misalnya antum mengi'rab al-waladu ya antum bilang al-waladu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufradun gitu ya. Antum kerjakan latihannya, antum terjemahkan ya, ambil antum latihan buka-buka kamus ya. Karena memang ya kalau ingin banyak mufradat harus rajin-rajin buka kamus ya. Dengan semakin kita rajin buka kamus, kita akan semakin mahir ya dalam membuka kamus. Kemudian juga nanti ya kita jadi semakin banyak perbendaharaan kata lama kelamaan ya karena kita semakin sering buka kamus jadi semakin banyak mufradat maka nanti lama kelamaan kita akan semakin jarang untuk buka kamus kita sudah hafal gitu ya. Nah barangkali ini saja latihan pertama kita ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali pada latihan berikutnya yang membahas tentang i'rab al-jumlatul fi'liyatu jumlah fi'liyah yang susunannya al-fi'lu wal-fa'ilu. Untuk sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, kalau ada yang belum jelas, silakan nanti ditanyakan. Dan apabila ada penyampaian saya yang keliru, saya mohon maaf. Ya, silakan nanti antum bisa koreksi. Ya. Wallahu a'lam bishawab.